بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan daripada kajian kita hadis Arba'in Nawawi karya Abu Zakaria Al-Hafidh Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih, kita memasuki hadis ke-9. Kemarin telah kita lewati hadis ke-8. Kita sekarang masuk hadis ke-9. Qala rahimahullah an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang aku larang dari kalian maka jauhilah. Yang aku perintahkan kepada kalian lakukanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian mereka binasa, dihancurkan karena mereka banyak bertanya dan menyelisih berbeza dengan para nabinya. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim, namun dengan lafaz seperti yang kita baca barusan, lafaz Muslim di sahihnya Kitabul Fadail. Di dalam hadis di Muslim, hadis ini ada sebabnya. Sebab mengapa Rasulullah sampaikan hadis ini, yaitu ketika Rasulullah khutbah, beliau sampaikan, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, Allah telah wajibkan haji atas kalian, maka hajilah. Faqala rajul, akullu amin ya Rasulullah. Maka seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu setiap tahun? Yani kewajiban haji apa setiap tahun? Fasa kata hatta qalaha salasan. Mendengar pertanyaan itu Rasul diam. Dan orang itu mengulang pertanyaannya 3 kali. Apa setiap tahun ya Rasulullah? Apa setiap tahun? Faqala Rasulullah sallam, maka Rasul jawab, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kalau aku jawab iya, maka itu akan menjadi kewajiban kalian setiap tahun dan dengan itu kalian pun tidak akan mampu mengamalkannya. Setiap tahun haji tentu berat. Summa qala zaruni ma taraktukum. Lalu disitulah Rasul katakan, biarkanlah apa yang aku tinggalkan pada kalian. arti biarkanlah. Ya sudah, terima apa adanya yang aku telah ajarkan pada kalian. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena umat sebelum kalian, mereka binasa karena banyak bertanya dan menyelisihi para nabinya. Faida amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka jika aku perintah kalian sesuatu, lakukan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'u. Dan jika aku larang kalian dari sesuatu, tinggalkanlah. Oleh karena itu Rasul katakan, dzaruni ma taraktukum, biarkan. Yani apa yang kalian dapati dari Rasulullah SAW, terima apa adanya. Jika itu perintah dari Rasul kalian, amalkan semampu kalian. Jika itu memang larangan, ya tinggalkanlah. Jangan kalian banyak bertanya, yang pada akhirnya kalian menyelisih dan menyalahi apa yang Rasul tinggalkan pada kalian dari ajarannya. Apa-apa. Di dalam hadis, ketika Rasulullah katakan, fa'tu minhu mastata'tum, yang aku perintah, lakukan semampu kalian. Ini menjelaskan kepada kita bahwa menjalankan perintah agama, perintah-perintah syariat, dibatasi dengan istita'ah, kemampuan seseorang. Semampu dia, dia mengamalkan perintah tersebut. Tidak demikian dengan larangan. Larangan tidak Rasul katakan tinggalkan semampu kalian. Tapi Rasul katakan tinggalkan. Hal ini karena larangan, babnya adalah turuk. Turuk itu meninggalkan sesuatu. Dan meninggalkan itu ada dalam kemampuan manusia. Artinya, setiap orang pasti mampu untuk meninggalkan sesuatu. Karena tidak berat, tidak ada tenaga yang dia keluarkan, tidak ada usaha dan perjuangan yang dia lakukan, hanya meninggalkan sesuatu ringan. Tinggal dia tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, maka setiap orang pasti mampu. Oleh karena itu Rasul tidak membatasinya dengan semampu kalian pada larangan. Tetapi perintah berbeza. Rasul katakan, mastata'tum, lakukan perintah itu semampu kalian. Karena perintah taklif. Diperintah orang untuk melakukan sesuatu. Perbuatan. Bisa jadi amalan itu mampu dia lakukan, bisa jadi dia tidak mampu, tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, perintah diamalkan semampu manusia. Kita masuk kepada contoh. Khamr, minuman keras, bir, dan semisalnya. setiap orang mampu untuk tidak meminumnya. Dilarang, maka dijauhi. Berbeda dengan sholat misalnya. Sholat perbuatan, perintah. Belum tentu orang bisa sholat dalam keadaan berdiri, mungkin sedang sakit. Mungkin kakinya bengkak. Mungkin tidak kuat berdiri, maka sholat duduk. Wudhu pun demikian, perintah. Bisa jadi seseorang tidak mampu wudhu sempurna karena misalnya tangan kirinya dibalut, diberi balutan karena luka, atau mungkin habis operasi, sehingga diberi spalet. Dan semisalnya tidak boleh kena air, maka tidak mampu dia berwudhu dengan air. Oleh karena itu, perintah-perintah syariat dibatasi oleh Rasul dengan semampu kalian. Kalian mampu, lakukan dengan berdiri, sholat. Tidak mampu, duduk. Tidak mampu, berbaring. Tidak mampu, isyarat. Nah, demikian perintah-perintah yang lainnya. Oleh sebab itu ulama contohkan antara perintah dan larangan ini. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya Ana katakan kepada Saud, Saud jangan masuk lewat pintu ini, atau bahkan semua antum, Taufik, Hekal, Fahmi, Hisham, semua tidak boleh masuk lewat pintu ini. Jangan masuk pintu ini. Tidak akan ada yang berkata, Ana gak mampu. Afwan, Ana gak bisa. Kenapa? Karena semua orang bisa tentunya untuk tidak lewat sini. Larangan. Tidak akan ada yang tidak mampu. Semua mampu, semua bisa. Tapi ketika Ana katakan, Saud, atau Fahmi, atau siapa, kau angkat ini batu besar, mungkin beratnya 200 kilo. Belum tentu mampu, belum tentu bisa dia mengangkatnya. Berat. Tapi yang lain mungkin mampu. Demikian contohnya. Perintah, belum tentu orang mampu melakukannya. Makanya dibatasi semampunya. Tapi larangan, pasti dia mampu meninggalkannya. Oleh karena itu, hadis Rasul katakan, semampu kalian menjalankan perintah-perintah syariat. Hadis ketika melarang dari sesuatu, Rasul katakan, tinggalkan jika aku larang kalian dari sesuatu. Ini umum, semua larangan ditinggalkan. Semua larangan dijauhi. Fajtanibu. Hanya diperkecualikan pengecualiannya darurat. Batas-batas darurat. Seperti memakan bangkai ketika orang sedang kelaparan sangat, tidak ada makanan lain baginya kecuali bangkai ini. Padahal itu dilarang, dijauhi. Tapi sebatas untuk menjaga agar dia tetap hidup, tidak mati kelaparan, rukhsah, dibolehkan memakannya. Begitu pula mungkin minum khamr, nasallallahu alafiyah, untuk sekedar menghilangkan dahaga karena yang sangat dehidrasi, kehabisan cairan, kalau tidak orang akan mati, atau semisalnya. batasan-batasan darurat, maka dikecualikan. Selain itu tetap umum, semua larangan harus dijauhi, semua larangan harus ditinggalkan. Ketika Rasul katakan sajtani buru, ada balaghah. Rasul katakan fajtanibu, bukan fatrukuhu. Kenapa? Karena fajtanibu menunjukkan makna dari janib. Janib itu sisi. Yakni seakan larangan itu di satu sisi, di satu tepi, kamu yang menjauhinya berada di sisi yang lain, di tepi yang lain, jauh. Itu di timur, kamu di barat. Betul-betul berjauhan sangat antara dirimu dengan larangan-larangan syariat. Fajtanibuhu. Kemudian juga yang wajib dijauhi, tentunya ketika larangan itu larangan haram. Karena larangan dalam syariat ada yang haram, ada yang makruh. Yang wajib dijauhi, ditinggalkan haram. Kalau itu makruh, boleh dilakukan. Walaupun tentu lebih afdol, lebih baik itu dijauhi pula. Namun sulit untuk dikatakan tercela ketika orang mungkin melakukan beberapa perkara yang makruh. Walhasil tidak wajib ditinggalkan, dijauhi layaknya yang haram. Yang Rasul katakan fajtanibu, semua larangan memang, tetapi yang masuk hukum wajib dijauhi, wajib ditinggalkan ketika larangan itu haram. Hadis ketika memerintah lakukan semampu kalian, ini karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani hambanya di luar kemampuannya. Dengan ini jika seorang muslim tidak mampu melakukan amalan dengan sempurna, dia lakukan yang di bawah itu. Tingkat kesempurnaannya di bawah yang dia tidak mampu melakukannya. Karena sempurnanya sholat misalnya berdiri, tapi karena nggak mampu, sakit atau yang lain, maka dia duduk. Begitu pula wudhu. Kalau ada bagian tubuhnya yang tidak mampu dia wudhui karena luka, sakit, maka yang lain dia wudhui, wajah dia wudhui, tangan kanannya dia wudhui, tangan kirinya dia tayamumi. Kepala tetap dia usap, kaki dia wudhui, dia siram. Tangan kiri karena tidak mampu, dilakukan yang kesempurnaannya rendah, lebih rendah dari itu dengan ditayamumi. Dan itu menunjukkan bolehnya menggabungkan antara badal dengan mubdal minhu. Permasalahan ini ada khilaf di kalangan fuqaha, tapi ini yang dikuatkan Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin, dan yang lainnya. Boleh menggabungkan wudhu dengan tayamum, karena itu lebih sempurna. Yang masih bisa dia wudhui, dia wudhui. Yang tidak mampu dia wudhui, satu minum astatatum, dia cukup bertayamum, mentayamumi bagian yang tidak bisa kena air. Demikian yang ulama jelaskan. Begitu pula jika orang tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah karena satu dan lain sebab, tidak mampu satu sok dia keluarkan 2,5 kilo, dia tidak mampu, nggak punya. Mampunya dia misalnya 1,5 kilo, ya sudah 1,5 kilo itu yang dia keluarkan. Fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Agar orang tidak beralasan, nah nggak bisa keluarkan zakat. Zakat fitrah, karena anak cuma punya 1,5 kilo. Tidak, tetap keluarkan semampu kamu. Kamu mampu itu, ya sudah itu yang kamu keluarkan. Fa'innama ahlaka mangkana qoblakum kafratu su'alihim wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Umat yang sebelum kalian binasa karena banyak tanya dan menyelisihi para nabinya. Yang dilarang banyak tanya di zaman Rasul SAW, ketika karena pertanyaan itu menjadikan sesuatu jadi haram, atau karena pertanyaan itu sesuatu menjadi wajib dan itu memberatkan orang lain karena dia banyak tanya yang tidak berguna bagi dia, akhirnya itu diharamkan atau itu diwajibkan dan itu memberatkan orang lain. Ini yang dicela, ini yang dilarang, membinasakan umat sebelum kalian banyak tanya. Seperti pertanyaan yang ada di dalam hadis tentang haji. Apa setiap tahun wajibnya haji? Makanya Rasulullah marah. Rasul sampaikan hadis ini tadi. Kalau aku jawab iya, akan wajib haji ini bagi kalian tiap tahun. Antum bayangkan sekali seumur hidup aja orang kewalahan, berat, capek, tidak sedikit yang pingsan, sakit. Apalagi yang tua, perempuan. Bagaimana kalau itu tiap tahun? Jika itu dijawab iya, akan memberatkan banyak orang. Yang semacam ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak tanya yang dicela. Dan terkait itu Allah sebutkan ayat, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan kalian bertanya-tanya sesuatu, kalau itu dijawab akan memberatkan kalian, menyulitkan kalian nantinya. Maka ini bimbingan orang bertanya yang bermanfaat bagimu, yang kamu amalkan setiap hari, agar kamu tahu hukum syariat seperti apa, yang wajib, bagaimana aku sholat, bagaimana aku puasa, hubungan suami istri, orang tua, anak, tetangga, dan lain sebagainya. Adapun setelah zaman Rasulullah SAW, ketika banyak pertanyaan itu, pertanyaan takalluf, tanatuk, memberat-beratkan diri, memaksa-maksakan diri, menyibukkan orang dari yang lebih berguna. Pertanyaan yang tidak menambah ilmunya, ilmu agamanya. Pertanyaan yang tidak menambah kedekatan dia kepada Allah. Pertanyaan yang tidak menambah amal solehnya. Pertanyaan yang tidak membenahi akhlak-akhlaknya, adabnya. Yang seperti ini yang dicela. Tidak ada gunanya dia tanyakan. Dan itu dicontohkan oleh para fuqaha. Pembahasan-pembahasan permasalahan yang enggak ada gunanya, bukan ilmu. Misalnya sebagian mereka membahas kisah Nabi Musa, tongkatnya berubah jadi ular, bisa membelah lautan. Ditanyakan dan dibahas tongkat itu dari kayu apa? Jenis kayu apa, pohon apa? Apa manfaatnya kamu membahas, menanyakan ini? Kalaupun kamu tahu misalnya itu dari pohon kayu jati atau kayu apa, apa manfaatnya bagimu? Tidak mengingatkan kamu kepada akhirat, tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, enggak berguna pertanyaan seperti ini. Kasratu su'alihim, tercela. Nah, begitu pula yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak membawa ilmu dan amal saleh. Nah, tadi contoh saja. Sebagian dari mereka bertanya Nabi Jibril, malaikat Jibril alaihissalam bertugas menyampaikan wahyu. Baik. Dengan ditutupnya kenabian, Nabi sebagai Rasul terakhir, apa tugas Jibril sekarang? Ini pertanyaan yang gak ada gunanya. Pertanyaan yang tanatur, memaksa-maksakan diri, tidak membawa ilmu yang bermanfaat, tidak membawa amal soleh bagimu. Nah, oleh karena itu, diamnya para ulama salaf ilmu. Diamnya salaf ilmu. Ketika mereka tidak bertanya kepada Rasul, tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ditanyakan sahabat, tabi'in. Berarti tidak membahas, tidak bertanya tentang hal-hal tersebut adalah ilmu nafi'. Itulah ilmu yang bermanfaat, tidak perlu diketahui, tidak perlu dibahas. Dan yang semisalnya, ketika ilmu tersebut menyibukkan, mengganggu dirimu dari yang lebih bermanfaat, dari ilmu syariat, ilmu Quran, dan ilmu sunnah. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya manusia kalau saja menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, itu saja sudah tidak ada waktu baginya membahas yang tidak manfaat. Sibuk membahas akidah, ilmu tauhid, sibuk belajar hadis, fiqih, mustalah hadis, usul fiqih, qawaid fiqhiyah, tafsir, ilmu Quran, dan yang lain-lain termasuk ilmu bahasa, nahwu, sorof. Mempelajari ilmu yang bermanfaat itu saja dia sangat sibuk. Maka nggak ada waktu baginya membahas yang tidak manfaat. Tapi kebanyakan orang jauh dari ilmu yang bermanfaat. Tidak dia pelajari, maka syaitan menyeret dia ke sana kemari membahas masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Tidak berguna bagi dia. Begitulah beda manusia dalam mempelajari ilmu. Ada ilmu itu yang dia pelajari untuk mendekatkan dia kepada Allah, mengingatkan akhiratnya, bertambah baik akhlaknya, bertambah ilmu dan amal solehnya. Hanya kata Ibnu Qayyim, tanda ilmu yang bermanfaat, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah amal solehnya, semakin baik akhlaknya, semakin tawadhu orangnya. Masallallahu min fadlih. Tapi ketika ilmu itu tidak bermanfaat, semakin bertambah dia pelajari, semakin sombong, semakin congkak, kurang ibadahnya, jelek akhlaknya, takabur, ujub. dan yang semisalnya. Itu mungkin makna ringkas dari hadis, sehingga kewajiban seorang mukmin mempelajari kitabullah, Quran, dan ilmu-ilmu terkait dengannya, hadis-hadis Rasulullah SAW, membahas fatwa, penjelasan para ulama, sahabat, tabi'in, a'immah, mengetahui mana hadis yang sahih, mana yang dhaif. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, dan seperti Ibnu Rajab katakan, itu sendiri sudah sangat menyibukkan orang dari yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang dia hafal, itu yang dia pelajari, yang dia murojaah, yang dia amalkan, dia dakwahkan, dia ajarkan ke orang lain. Masya Allah, itu sudah sangat luar biasa, menyibukkan, memerlukan waktu yang banyak dan tidak cukup hidupnya untuk semua itu. Tapi barokah, sedikit ilmu nafik yang dia pelajari daripada pembahasan-pembahasan ilmu yang tidak berguna baginya. Kafratu su'alihim waqtilafum ala anbiya'ihim. Orang hanya pandai bicara, banyak ngomong, tapi menyelisih nabinya, menyalahi ajaran dan sunnah-sunnah yang Rasul ajarkan pada umatnya. Nah, intinya barokahnya ilmu. Kata Khatib al-Baghdadi, menukilkan dari para ulama, ingatlah selalu antara Husain al-Karabisi dengan Abu Thawr Imam. Al-Karabisi dibid'ahkan, disesatkan oleh para imam sunnah karena mengatakan lafadzku terhadap Quran makhluk, dan dikecam, dicela habis oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Mereka sebutkan kalau dalam masalah keilmuan, fiqih, Abu Thawr tidak ada sepersepuluhnya Husain al-Karabisi. Sepersepuluh usru mi'syarihi berarti seperseratusnya. Keilmuan fiqihnya Abu Thawr jauh di bawah Karabisi. Karabisi alim dalam fiqih, hukum. Namun Allah memuliakan Abu Thawr, Allah angkat derajatnya karena ittiba' kepada sunnah, mengikuti sunnah, mengamalkan apa yang dia dapati dari rasulnya, dari salaf, sahabat, tabi'in. Ilmunya bermanfaat yang dia pelajari. Allah hinakan Karabisi, jatuh di mata para ulama dan imam-imam sunnah karena dia melakukan bid'ah, menyalahi nabinya dan ajaran rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sekilas, sehingga orang tidak tergiur, tertipu dengan banyaknya omongan, banyaknya bicara, banyaknya pembahasan, tetapi ilmu nafik, hakikat ilmu itu sendiri yang berguna baginya. Kita cukupkan sekian. Insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Walhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala nabiyina Muhammad.